Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kan kalau ada yang bicara assalamualaikum, waalaikumsalam jadi doa, Bu. Gitu, lemes banget sih. Ini yang di sini, jawab yang kenceng, jawab yang kenceng. Kasihan banget pagi-pagi udah dimulai. Jadi pengajian mana, Bu? Radhatul Jana. Wah, lurah siapa lurah? Komplit benar. Itu Babelan ya, Bu ya? Pasti pernah ke sana tuh, Bu. Pasti gersang, Bu ya? Orang merawat, banyak perumahan. Iya, gaya bener deh. Yang punya kontrakan lain. Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih, ijo-ijo? Asyifa, subhanallah. Sehat ya, Bu ya? Ibu gak sempit, Bu, duduknya, Bu. Sekalian ya, Bu ya, biar kecil dikit, Bu, di TV ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sehat? TV One, TV Angkol, Bu, yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberi izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa bertemu tentunya di titian kolbu, dan insya Allah kita bisa menimba ilmu di sini. Nah, pemirsa, kita akan membahas insya Allah selama satu jam ke depan mengenai hukum hak kekayaan intelektual. Seperti yang kita lihat atau yang kita tahu ya, pembajakan ini makin meluas, makin menyebar, dan tidak ada lagi perbedaan mana itu yang bajak, mana yang aslinya. Nah, ternyata Islam itu mengatur segala sesuatunya, termasuk kekayaan intelektual. Seperti apa pembahasannya? Bersama dengan Ustaz Taufikur Rahman, insya Allah kita akan membahas selama satu jam ke depan. Langsung aja kita panggil Ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya baik, sehat. Baik, jadwal ketat ya, Ustaz ya. Alhamdulillah masih bisa kesini ikan juga. Ikan mas koki berwarna-warna. Kalau yang gitu mah insya Allah dari sini ya kemana-mana. Amin. Iya, iya baik Ustaz. Kita akan membahas tentang hukum hak kekayaan intelektual. Tapi sebelum kita bahas ini Ustaz, sebenarnya kan kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah juga tidak boleh yang namanya bermalas-malasan. Harus tetap bekerja ya Ustaz ya. Menjemput rezeki yang sudah Allah sediakan. Nah Ustaz, kalau misalnya dalam pandangan Islam tuh, bekerja dan berkarya itu seperti apa Ustaz? Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, juga kepada para jamaah yang mengikuti pengajian di acara titian kolbu ini, juga Umi Ustazah Cece Kirani selaku pengatur acara di pagi hari ini, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat jelas Al-Quran, ya hadislah Nabi mengatur, sampai ketika Nabi menyebutkan, jadilah kamu ketika kamu mengejar dunia, ka'annaka ta'isu abada. Ketika kamu mengejar paket kebahagiaan dunia, jangan mikirin kain kafan. Jangan mikirin besok akan disolatkan. Seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Itu untuk mengejar kebahagiaan dunia. Juga Islam mengatur, kalau hanya dunia saja diatur, tidak memikirkan buat jangka panjang ke depan akhirat, juga celaka. Tapi jadikan kata Kanjeng Nabi, mengajarkan ketika kamu mengejar paket akhirat, jadikan itu ibadah kamu, seakan-akan itu ibadah yang terakhir. Seakan-akan kamu sudah tidak akan beribadah lagi. Kamu di mana besok akan dibungkus kain kafan sehingga ibadah kamu betul-betul khusyuk. Jangan dibalik. Ngejar dunia, ingat mati. Urusan tender yang harusnya 100 juta gol, gak jadi. Kenapa? Ya habis, ya akhirnya jadi mau gak ada kerja kerasnya, gak ada upayanya, gak ada kesungguhannya. Giliran ngejar akhirat, mau sholat, nyusun planning dunia. Udah. Sholat mah kemana, hatinya kemana. Nah, itu dia. Jadi agama mengatur harus betul-betul, kalau meminjam bahasa Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 201, Allah mengajarkan, wa minhum mayyakulu, saya yakin ibu ini doanya dapat. Al-Baqarah 201, apa nggak bu? Yo, jawab. Bu. Tapi tolongin kalau saya nanti udah bacakan jangan ucap gini ya. Tuh usap padahal sudah hafal tuh. Benar ya? Benar ya? Baik Ibu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Benar kok tahu. Oh, tadi katanya enggak apa. Ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jadi Quran menyuruh, ya agama kita mengatur, salah kalau tanya kemudian mengedepankan kepentingan akhirat, tapi dunia kita dilupakan. Kenapa? Karena dunia kita masih tempat hidup, harus fasilitas keduniaan dicari. Agama menyuruh, jadilah kamu Rabbana atina fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Iya, berarti tidak hanya kita dihidupkan oleh Allah sebagai hamba Allah, juga yang bermalas-malasan, yang berdoa saja bekerja, enggak gitu ya Ustaz ya? Salah ya? Ya. Harus Umar bin Khattab, ketika melihat ada seorang pemuda sebelum subuh dari di masjid, salut dia, hebat ini anak muda, sebelum subuh dari di masjid, selesai subuh begitu Imam Umar bin Khattab mau sholat zuhur, ada di masjid, dia tanya sama jaga masjid, ini pemuda yang tadi subuh. Iya, ya Amirul Mukminin, dia enggak pulang-pulang. Di masjid saja. Begitu asar masih di masjid. Umar nanya langsung. Kamu masih muda, masih jaga. Tuhan enggak bakalan turunkan hujan emas dari langit. Kamu makan dari mana? Minum dari mana? Oh, saya dapat pemberian dari kakak saya yang berjualan di pasar. Yang hebat bukan kamu, tapi yang hebat adalah agak kami. Nah, langsung saja kita ke masuk ke tema nih Ustaz ya, tentang bagaimana hukum hak kekayaan intelektual. Nah, seperti di awal tadi saya sudah sampaikan, sekarang ini mana yang asli, mana yang palsu itu semuanya hampir sama, nggak ada beda sama sekali ya. Nah, kita pun diajarkan di Islam pun juga harus menghargai hasil karya orang lain ya Ustaz ya. Istilahnya tidak plagiat gitu ya, tidak mencontek. Nah, Allah sudah memberikan kita jalan, kepintaran dan ilmu, tentunya digunakan sebaik-baiknya untuk kita bisa berinovasi yang baru, berkreasi yang baru ya Ustaz ya. Nah, dalam Islam itu bagaimana pandangannya Ustaz? Ya, Islam sangat menghargai itu. Makanya memang semua manusia itu likulli shay'in marziyah. Setiap manusia yakin ada kelebihannya. Gitu. Ya, orang menyampaikan ceramah masing-masing caranya. Tapi yang dianjurkan dalam agama, jangan menjadi plagiator. Jangan menjadi penjiplak. Jangan menjadi pencontek. Allah berikan semua kelebihan itu. Bahkan dalam surah At-Tin ayat ke-4, secara objektif Quran menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, aku telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Kenapa? Karena pada manusia, Allah berikan akal. Yang dengan akal ini digunakan untuk berpikir. Ketika berpikir, betul-betul mencari, apalagi berpikirnya dengan mengkolaborasikan penyatuan diri kepada Allah. Takarrub. Ini terasa indah. Akan maknanya, akan yang ia dapatkan input-input. Contoh, Allah sebagai penceramah. Gitu. Dengan sendirinya, Bu, lagi pagi-pagi begini, mungkin gak semuanya serius. Ada yang dipojokkan Ustaz. Obat batuk dari Google, mata ayam ngantuk duduk darah ada pegel so. Nah, ini contoh. Ini kalau bukan Allah yang memberikan, nggak bisa saya Bu. Gitu. Cuma harus digali. Gitu. Dan tidak semua orang bisa nyontek. Kalau dipaksakan berat nantinya. So begitu. Cuma aja deh ya. Tapi ini nggak nyontek nih Ustaz ya. Karena ada pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami pemirsa di Titian Kalbu. Insya Allah. Terima kasih pemirsa, dan masih sudah bersama kami di Titian Kalbu, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di pagi hari ini, kita membahas tentang hukum hak kekayaan intelektual. Tadi di segmen awal, Ustaz Taufik Rahman sudah menjelaskan begitu jelasnya tentang bagaimana sih kita sebagai hamba Allah untuk selalu berusaha. Karena dikasih ilmu, dikasih pikiran untuk kita berusaha, bekerja, menjemput rezeki ya Ustaz ya. Nah, terlebih lagi kalau misalnya kita dikasih kepintaran, kepandaian oleh Allah, dan tentunya ingin kepandaian, kepintaran kita ini sebenarnya ingin dibagi-bagi ya Ustaz ya. Asalpun harus jelas batasannya, jangan menjadi plagiat seperti itu. Nah, apakah Ustaz kalau misalnya di Al-Quran dijelaskan atau di hadis dijelaskan, ketika seorang itu melakukan plagiat, apakah yang melakukan plagiat itu juga ada dosanya, yang menyediakan ada dosanya, ataupun memang ada sarana yang menjadi plagiat itu, bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Dengan begitu jelas, dalam surah An-Nisa ayat ke-29 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna antaradin minkum. Jadi Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kamu sekalian memakan, amwalakum, terhadap harta kamu, bainakum, di antara kamu, bil batil, dengan cara yang curang. Si Pulan mempunyai kepiawaian. Apakah dalam mengarang lagu? Si Pulan mempunyai kepiawaian, alhamdulillah, dia banyak menemukan inovasi-inovasi. Alhasil, kita tidak gentle. Kita jiplak secara diam-diam. Maka kalau merujuk kepada ayat ini, yang tadi saya bacakan, maka jelas-jelas MUI pun sudah berani memfatwakan, maka menjadi pencuri itu. Harus sebagaimana? Islam mengatur, harus menemui restu kepada yang mempunyaknya. Gitu. Iya, karena memang di sini, ya kelebihan yang Allah berikan kepada hamba Allah, kita harus akui. Gitu. Lah kalau misalkan kita ingin jadikan juga, jadi bahan untuk ya profesi kita, harus merestu kepada yang mempunyaknya, jangan sembunyi-sembunyi, lantas timbullah yang tadi bahasa bacanya terjadi pembajakan. Nah, ketika dari hasil yang demikian, jelas-jelas, ya, ayatnya barusan dibacakan, maka fatwa MUI berani memfatwakan, menjadi hukum kategori haram. Kalau sudah haram, nah, uangnya pun yang didapatkan, jelas barang haram. Kita berikan makan, buat anak, istri, na'udzubillah min dzalik. Ya, hasilnya juga menjadi hal-hal nanti perbuatan yang haram. Gitu. Ya. Ya, namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, ya, apakah hak kekayaan intelektual itu dapat menjurus ke siber? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah hak kekayaan intelektual ini bisa mengarahkan kepada yang orang ini menjadi penyakit siber, takabur, sombong? Patut diketahui, ya, ketika Allah berikan ini anugerah, orang bisa menemukan inovasi itu kalau bukan kontribusi, pertolongan dari Allah, nggak ada apa-apanya loh kita. Bahkan ya sehebat apapun, oh si Fulan main piawai ya, itu kalau sudah ceramah Allah Karim, semua yang dengar diam. Ketika diajak bicara semangat, semua semangat. Yang ketika bicara sedih, semua. Yang jamaah menangis. Itu kalau bukan dari Allah pertolongan, nggak bisa. Kita mah jujur loh, hanya barang titipan. La haula wala quwata illa billah. Nah, ketika tidak mampu menjaga amanah ini, kekayaan intelektual yang Allah berikan kepada dirinya, hati-hati. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Sungguh jika punya inovasi, oh dapat lagi, dapat lagi. Kalau saya dalam artian sesyukuri dalam hal pantun, Pak ya. Sejujurnya saya katakan, alhamdulillah. Ini Allah Karim. Ya. Nah, ketika syukur gimana? Ketika ada orang minta, jangan pelit. Ilmu itu kalau kata sendali, kalau kita makin bagi, makin nambah. Lain kayak uang. Ya, uang kita bagi orang menjadi bertambah, berkurang itu. Berkurang kalau uang. Iya. Gitu. Punya uang 1 juta. Uangnya 100 ribuan, kan 10 lembar. Saya minta 2 lembar, jadi tinggal berapa? Tuh, urusan duit apal ya kan. Nah, tapi yang pertama, ketika dia tidak mampu amanah, ternyata dia merasa, oh ini hobi kehebatan saya, ini kebiasaan saya. Hati-hati. Ya, itu semua titipan. Kalau Allah lagi mau cabut, ayo. Gak sedikit begitu dia mau nyampaikan ceramah cuma bisa. Amma ba'du. Amma ba'du. Amma ba'du. Nah, inilah. Gak boleh diiringi dengan kesombongan. Akan tetapi, kalau pengen langgeng, kalau pengen continue, kalau pengen istiqomah, syukuri. Ketika orang, oh, kamu hebat ya, bisa menyelesaikan ini, mengarang buku-buku begini, syukuri, kembalikan. Ini semua adalah amanah dari Allah. Kalau sudah begini, ini kepada yang punya, insya Allah, Allah makin tambahkan lagi untuk mendapatkan inovasi-inovasi yang terbaru. Begitu. Ibu kalau mau bisa pantun ikut kursus bu di rumah Ustaz. Anaknya udah bisa bu masih kecil. Kayak Ustaz gitu kan, ini baik lagi nih. Ustaz gitu kan pantun gitu kan, misalnya kalau orang yang nggak pinter-pinter banget gitu kan ya, kan langsung nyambung gitu kan, langsung kena gitu Ustaz ya, Subhanallah. Tapi nggak pelit juga ya Ustaz ya. Ya. Kan ada kulit makan kedon dong. Salah hidup jangan pelit dong. Subhanallah. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ibu Ais. Ya. Mau bertanya Pak Ustaz. Silakan, Umi. Bagaimana Islam memandang tentang hak? Bagaimana Islam memandang ya, tentang kekayaan intelektual itu ya? Tentang hak yang dimiliki seorang ibu. Oh, iya. Bagaimana memandang tentang hak yang dimiliki seseorang? Maaf ya Pak Ustaz ya, terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Islam memandang harus kita hormati. Dalam artian sesama, contoh. Ya, ibu punya anak dari misalkan ada contoh kuis ya. Bukan, ini kan saya, bukan faktor rekayasa. Punya anak ada berapa ibu? 3. Oke. Okay. Dari 3 anak itu saya yakin mempunyai kebiasaan, kelebihan yang berbeda-beda. Ada, kelihatannya biasa-biasa aja. Kalau sekolah giliran waktu belajar, ogah. Tapi begitu lihat rapotnya, Subhanallah, mumtaz. Memang orang itu kalau urusan belajar nggak biasa konsentrasi. Tapi ketika urusan, dan di sini Allah berikan kelebihan. Itu gerak hargai. Itu dari mulai yang terkecil. Nah lebih-lebih sudah menjadi dalam partai orang besar nanti. Di sini kok. Nah itu harus betul-betul kita akui. Jangan malah digigal. Dia punya kelebihan. Oh bahasanya gini. Betul. Kita gak akan Allah besarkan kalau kita gak membesarkan hambanya. Ya. Kita belum bisa. Kita tidak akan menjadi pembicara yang baik kalau kita belum bisa menjadi audiens yang baik. Gitu. Ini juga audiens yang baik. Ini mau lewat Ustaz. Oh. Kita harus break. Yeah. Kita akan kembali pemirsa tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Insyaallah. Apa kabar Indonesia? Ya pemirsa, kita diberi akal dan pikiran melebihi makhluk yang lain, tentunya ini harus yang patut kita syukuri ya Ustaz ya. Betul. Dengan cara bersyukur kita menjadi hamba Allah yang tidak bermalas-malasan, karena Allah pun juga tidak suka melihat hambanya bermalas-malasan, terutama untuk berkarya. Nah, untuk itu semua kita harus mempelajari apa kebiasaan kita ataupun kelebihan kita ya Ustaz ya. Seperti tadi pertanyaan Ibu Is kan ya, itu punya 3 anak, masing-masing punya kelebihan, pastinya cara pikir juga yang berbeda. Nah Ustaz, kok misalnya kita ingin mengembangkan satu inovasi, tapi tidak didukung gitu Ustaz. Padahal ini bagus ya, misalnya sekarang ini banyak ya, ada metode cara baca Quran singkat gitu ya. Yeah. Ada lagi metode baru, tapi tidak didukung. Nah ini menjadi satu hak kekayaan intelektual. Gimana sih Ustaz supaya kita bisa memberikan atau mendukung kita gitu Ustaz, gimana? Ya, memang untuk menunjukkan kepada publik itu tidak semudah membolak-balikan telapak tangan. Gitu. Dalam artian ini memang membutuhkan proses yang panjang. Tapi ingat, ya, memang sudah ada dasarkan, sudah ada ilmunya. Kemudian di situ tidak boleh selesai sampai di situ karena di situ akan mendapatkan tantangan dan orang enggak akan langsung menerima. jangan lihat Taufik Rahman udah sekarang begini. Ya, na'udzubillah min dzalik dulu. Ya, siapa anak bu kencur itu kan. Tuh, tapi tolong, itu tantangan. Itu. Tantangan yang di mana situ sebagai cambukan buat kita terus dan semangat terus. Lagi Ustaz. Ya, tidak ada lain kata kuncinya ketika diistiqomahkan sesuatu apapun. Kalau sudah betul-betul diistiqomahkan, dikontinyukan, pasti akan mendapatkan hasil yang betul-betul memuaskan. Gitu. Nah, masyarakat nanti akan lihat kalau sudah betul-betul kita apa? Ya, udah istiqomah mantapnya itu. Gitu, Mbak. Nah, lihat maju gitu. Nah, saja. Itu dia. Gitu. Jadi kalau memang untuk mengenalkan kepada publik itu, ya makanya semangatnya harus betul-betul mental baja. Gitu. Jadi jangan baru sekedar ya untuk ya contoh dikritiki begini saja, udah mental tempe gitu kan. Udah jangan terus bangkit. Kalau memang kita yakin ini inovasi yang Allah berikan lewat saya, lewat diri kita. Dan kita lihat ini mempunyai maslahat buat orang banyak baik. Gitu. Tadi yang baca contohkan, saya alhamdulillah si Fulan, dia punya kepiawaian bisa mengajarkan orang yang tadinya baca Quran. Contoh, ada ikut 6 ya Bu. Ada ikut 6. Bisa diresum sampai dalam satu ikhra saja 8 jam, bisa baca Quran. Nah ini gak menutup kemungkinan. Kalau Allah lagi memberikan sesuatu kan gampang saja. Secara iman kita yakini kan. Innama amruhu idza arada shay'an ay yakula lahu kun fayakun. Ya, di sini mungkin nah di sini memang buat si orangnya alias si subjek pelakunya enggak langsung Allah berikan kemudahan. Dalam artian ujian itu bertahap. Gitu, begitu. Tidak ada lain kecil lambar ketemu Johan. Orang sabar disayang Tuhan, kecil lambar pergi berenang. Orang yang sabarlah yang ia pasti menang. Itu semakin banyak tantangan semakin kuat ya Ustaz ya. Yang pastinya juga pasti insya Allah akan menjadi berhasil pula gitu. Subhanallah. Baik, Ibu ada yang mau bertanya? Ya, mana? Oh iya, sudah kelihatan. Maaf Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romsani dari Majlis Taklim Villa Gading Harapan Raudhatul Jannah. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Ya. Mengapa perubahan persepsi masyarakat tentang kekayaan dapat diterima di masyarakat Islam? Syariat Islam, dalam syariat Islam. Terima kasih Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena harus diterima itu kenapa? Karena betul-betul dengan terjadi demikian, akhirnya orang tidak memandang sama. Dalam artian, ya contoh, ya kita harus bisa mengakui ketika ada orang usia 4 tahun sudah hafal Quran. Kita jangan lihat masih bocahnya, gitu ya. Tapi di situ ya Allah titipkan amanah, ya kontribusi dari Allah usia 4 tahun sudah hafal Quran. Bahkan hafalnya bukan sekedar hafal bacaan, huruf alif dari alif sampai ya, alifnya dari 30 juz dia tahu berapa jumlahnya, huruf ba-nya dari 30 juz dia tahu berapa jumlahnya. Ini tujuannya apa? Kalau kita pikirkan, ini tanda-tanda kebesaran Allah, supaya kita mengakui, Allah karim, Allah betul-betul, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, makanya, hak kekayaan intelektual model begini, nah, oleh itu berani mengeluarkan fatwa, supaya tidak dibajak, supaya tidak diplagiat, supaya tidak dicontek, lantas digunakan untuk hal-hal yang sifatnya, ya penyelewengan, dilindungi, supaya terjaga. Begitu. Terima kasih Bu ya. Iya. Iya. Kayak misalnya Ustaz kita beli CD bajakan berarti juga kita. Iya. Murah sih Bu 5.000. Iya lagi sih Bu. Gimana tuh Ustaz? Jelasnya kan cuma harus diakui kualitasnya. Harga itu kan enggak berbodoh. Gitu. Kalau yang mahal ya insyaallah jangan ada mahal kualitasnya. Karena kita ya di sini berkolaborasi dengan yang sifatnya caranya saja udah nggak benar kan, gitu, mencuri kan tuh, gitu, yang itu restu nggak yang punyanya, enggak tentunya, ya samakah yang membeli, yang menjual. Nah, kedua-duanya sama udah, setali tiga uang. Ya, itu. Maksud apa? Kena dengan fatwa MUI, ya kalau bicara ayatnya jelas lah, itu kezoliman. Gitu. Kalau sudah bisa zolim, berarti adalah apa? Ya haram. Begitu. Punya besar ya Ustaz ya. Iya. Karena beli sekarang CD asli tuh sampai 50 ribu, 60 ribu. Makanya secara kualitasnya kan apa? Iya, betul. Gue cucur angkat-angkat ya. Hancur banget kan. Kadang pas kita nonton kepalanya doang kelihatan di filmnya. Baik. Nah, Ustaz, bagi yang sudah misalnya di yang membajak nih, karya kita dibajak nih, kita menerimanya harus gimana Ustaz? Itu unsur berarti apa, termasuk yang dimazlum. Ya, padahal jelas-jelas Nabi berpesan lewat hadis qudsi, ya ini juga dasar-dasar ayat-ayat dan hadis yang sehingga fatwa MUI berani mengeluarkan fatwa. Jadi enggak sembarangan, ya sehingga makanya pesan Nabi kan, ya ibadi, wahai hamba-Ku, Allah berpesan lewat Nabi, ya inni haramtu zulma, aku haramkan kezaliman ala nafsi terhadap zat-Ku. Lantas waja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan juga buat kamu supaya menghindarkan kezoliman itu. Fala tazolamu, maka janganlah kamu saling menzolimi. Ketika ada orang yang punya hak cipta dia tapi ternyata dibajak, lantas dia tahu, jujur di hati ada rasa tuh Bu, nggak nerima gitu. Nah iya, bikin karya gitu, ya, tapi ternyata dibajak dan tanpa seizinnya. Nah jelas si pembajak itu termasuk dalam bahasa agama, termasuk dengan cara kan mencuri. Nah buat dia termasuk orang yang termazlum. Tapi jangan sedih. Ya, seandainya terjadi demikian, ini peluang doa untuk dia mulai daripada Allah. Supaya apa? Insya Allah dia akan Allah berikan lagi kemudahan-kemudahan untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih terbaru lagi. Berarti harus menerimanya dengan lapang dada, ikhlas gitu ya Ustaz ya? Iya. Ya bahwa memang karya dia dibayar. Tapi bisa juga kan? Iya. Kalau secara hukum kan dengan jalan mandi. Iya, betul. Silahkan. Betul. Gitu. Wah, kalau misalnya jalur hukum kayaknya gelodok tetap. Iya. Ya baik, Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali dengan kesimpulan supaya apa yang kita, hasil karya kita ini benar-benar dihargai oleh orang lain dan insya Allah bermanfaat bagi sesama kita. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insyaallah. Terima kasih pemirsa yang masih setia bersama kami di Titian Kolbu dan kita masih membahas tentang hak kekayaan intelektual seseorang, kita melihat dari sisi Islamnya. Dan gimana sih Ustaz supaya kita mampu menghormati hasil karya orang lain gitu. Tidak hanya sebagai tampil sebagai seorang misalnya mohon maaf pembaca, sebagai seorang yang mudah meniru gitu. Karena kan kayaknya sih kalau di Indonesia aja deh kayaknya yang pembajakan itu yang menjamur gitu ya Ustaz ya. Kalau kita ke melihat ke negara yang lain kayaknya tuh mereka tuh pada patuh dan takut dengan hukum gitu. Gimana sih sudah memberikan kita kepintaran gitu ya. Tapi ya itu tadi pintarnya hanya pintar meniru gitu Ustaz. Bagaimana nih? Kepada pemirsa TV One dimanapun Anda berada, juga jamaah yang ada di sini ya, juga dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, arba'atu jawahiro fi jismi bani Adam. Ini yang kadang-kadang juga kita tidak mengetahuinya. Kata Kanjeng Nabi harus kita syukuri karena setiap anak cucu Nabi Adam alias setiap manusia terdapat, Allah berikan arba'atu jawahiro, terdapat empat mutiara. Yang dimana empat mutiara ini kata Kanjeng Nabi yang harus dijaga dan yang harus kita akui, yang kesemua itu kalau kita jaga, kita akui, kita syukuri, kembali nanti keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kata Kanjeng Nabi, al-aqlu, akal, pikiran di dalam diri manusia. Itu harus dijaga. Nah makanya buat sebagai kita sebagai orang tua harus betul-betul memaintain dari anak kita masih dini, bahkan dari masih kandungan, bahkan begitu lahir. Kenapa? Karena supaya terjaga itu akal, dan akal sudah Allah berikan, dianugerahkan. Tapi ada baiknya lagi dengan cara diberikan makanan yang bergizi, yang makanan-makanan betul-betul berkualitas, empat sehat lima sempurna. Supaya apa? Makin terpacu lagi untuk lebih baik lagi, dan hindarkan dari pergaulan bebasnya. jangan sampai terkena obat-obat terlarang. Karena ini akan merusak. Gitu. Ini harus dijaga. Yang kedua, harus kita akui yang harus dijaga ini. Apa kajian ini menjelaskan? Yaitu adim agama. Agama. Kan ya sedikit zaman sekarang, ya baru sekedar dibayar, dikasih sembako saja, rela jual akidahnya. Ya, baru sekedar dibawain oleh mubah, oleh orang tajir, membawakan mobil mewah, cuma sekedar satu unit, rela jual akidah. Tuh. Nah, apalagi agama mengajarkan, ya harus tiga, nomor tiga, al-haya, rasa malu. Kalau sudah malu tidak terjaga, makanya wajar kalau kajian menyebutkan al-haya minal iman, rasa malu itu adalah rasa apa? Ya kebagian daripada iman. Nah, kemudian yang keempat, al-amal soleh. Nah, kalau empat-empat ini tidak dijaga, kan kenapa sih mereka berani membajak? Pertama, akalnya dia gak mau. Kenapa dia bisa? Kok saya enggak? Tuh. Selalu pengen dapat hasilnya saja. Gak usah. Nah, gitu ya. Padahal sama loh Allah berikan tuh. Kadar kemampuan hanya mungkin kelebihannya berbeda-beda. Kalau semuanya sama lucu dong. Semuanya jadi ustaz. Semuanya pintar mantun, mantun semua nanti. Jangan dimantunin gitu. Gitu. Nah semuanya. Nah, harus ada yang betul-betul semua untuk berkolaborasi. Sehingga untuk mendapatkan kata kesempurnaan. Gitu. Nah jadi harus betul-betul diakui ini. Hadis Nabi. Nah supaya apa? Kalau misalkan tidak mau dipakai akalnya. Otomatis akhirnya jadilah. Mohon maaf ya. Dia mau ambil dipotong kontak tuntas saja. Hasil orang diambil. Rasa malunya tidak dijaga. Hilang rasa malu. Nggak perlu lagi. Tidak bajak sana, bajak sini. Yang penting menghasilkan manfaat. Yang padahal secara hukum agama adalah termasuk mencuri. Ya kalau sudah bicara mencuri, berarti termasuk kategori haram. Yang harus mungkin diberikan pemahaman nih kepada para pembajak. Itu meskipun dipikir, dalam arti kata mencuri tidak hanya mengambil sesuatu dari orang lain ya, hasil dari orang lain gitu kan ya Ustaz ya, tidak hanya kita ngambil uang, ngambil kendaraan gitu disebut pencuri ya Ustaz ya. Nah mungkin ada pemahaman bagi pembajak itu bahwa memang ya dengan mengambil karya orang lain itu pun juga sudah termasuk pencuri. Mungkin banyak mereka yang belum paham mungkin ya Ustaz ya. Iya, dipikirnya kan mencuri itu hanya uang, kendaraan gitu. Ya termasuk juga mengambil hak kekayaan intelektual seseorang adalah termasuk perbuatan zalim. Perbuatan yang termasuk mencuri. Kalau sudah dari hasil yang demikian, maka secara hukum agama, karena ketika mengambil itu yang punya ikhlas atau enggak. Otomatis belum tahu. Gitu kan? Enggak ada tukar bagaimana tuh dalam artian perjanjiannya. Gitu. Nah berarti dia tidak ikhlas. Dia tidak ridho. Nah ini yang otomatis memang hasilnya nanti berimbas kepada anak cucu yang jadi. Ya dari hasil yang haram. Nanti dengan begitu tegas menyebutkan. At-ta'amu bidul a'mal. Makanan sumber segala perbuatan. Kalau dimakan dari hasil yang haram. Hasilnya perbuatan yang haram. Kalau idadah kola halalan. Yang dimasukkan dari yang halal. Maka keluarnya juga perbuatan yang halal. Jadi sangat jelas sekali ini. Nah makanya buat kepada pemirsa yang mudah-mudahan ikut menonton, seandainya juga ada yang melakukan pembajakan, tolong ya jangan kita memikirkan kepentingan individual diri kita saja. Tapi juga si pembajak punya istri, punya anak, yang ketika kita berikan makan dari hasil mencuri, Bu, pengen ya, kalau pengen kan dalam artian, oh ibu udah soleha, pengen aku lebih soleh lagi ya. Jangankan yang jangan sampai ya ada kalong, ada kampret, bapak nyolong, anak nyopet, kan begitu. Itu kan, nah ini ya harus dijaga. Nah sementara ya kalau hasilnya dari hasil demikian boleh mengambil hak cipta orang yang dia boleh hasil karyanya, itu jelas-jelas hukum agama adalah perbuatan zalim alias hukumnya haram, dan berarti kalau sudah demikian jelas tidak diperbolehkan oleh agama. Terakhir Ustaz, kesimpulan apa yang dapat kita ambil hikmahnya di pagi hari ini mengenai hak kekayaan intelektual? Ya, buat kita harus kita jaga, makanya terhadap lima hal agama mengatur nih. yang pertama adalah hifzul akli, menjaga akal. Saya yakin buat ibu yang sudah yang ngajinya rajin, mengapa saya rajin, bisa selamat sampai akhir ayatnya. Tapi tolong, pesan besar buat kita, bisa kita menjaga buat anak-anak kita. So, yang kedua, agama mengatur hifzuddin, menjaga agama kita. Jangan sampai dalam artian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tetap iman Islamnya. Dan yang ketiga, hifzun nasali, menjaga keturunan. Ya, menjaga keturunan kita. Yang keempat adalah menjaga hifzul mal, menjaga apa? Harta kita. Dan di antaranya lagi menjaga daripada keluarga kita, supaya semua ini selamat dari dunia kelak sampai kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jangan sampai kita menjadi manusia yang istilahnya ya sudahlah orang lain aja beli kok yang bajakan, kenapa saya enggak, seperti itu ya Ustaz ya. Harusnya kita bisa menjadi contoh ya untuk membeli yang benar-benar yang asli. Itu gimana pun juga itu sama saja kita memberi makan pencuri ya Ustaz. Betul. Ya. Iya baik. Ustaz terima kasih banyak. Sama-sama, ya. Sama-sama. Waktunya ilmunya Ustaz. Insya Allah kita ketemu lagi dengan pembahasan yang berbeda. Amin. Terima kasih juga kepada pemirsa atas kesetiaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan titian Kolbu setiap hari 3:30 pagi hanya di TV One. Insya Allah ya kita ketemu besok pemirsa tentunya di jam yang sama. Cici Kirani pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ustaz.